kakayangan. Rupanya cantik warna kilauan. Sehelai bulu laksana belian. Sikap dan gayanya membikin hati tertawa. Beta umpama gagak di rimba, tak sepadan, tak sebaya. Ingin masuk ke syurga, bertemu jelita, menyampaikan hasrat rindu kepadanya. Gagak di rimba, tak sepadan, tak sebaya. Ingin masuk ke syurga, bertemu jelita, menyampaikan hasrat rindu kepadanya.